Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar radio Plus FM di seluruh Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 92, Anak dan Adab Tidur bagian berapa? Bagian yang pertama. Anak dan Adab Tidur bagian yang pertama. Sebagaimana yang kita ketahui semua, bahwasannya tidur adalah merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita masing-masing. Bahkan tidur adalah merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Akan tetapi, kalau berbicara tentang hukum tidur, ya, apa hukumnya tidur? Secara agama, maka jawabannya tidur itu hukumnya apa? Mubah. Ya, mubah itu apa toh? Mubah itu bukan bahasa Jawa. Mubah itu bahasa Arab. Kalau mubah bahasa Jawa artinya apa? Sia-sia. Ya. Kalau mubah dalam bahasa Arab itu artinya bukan sia-sia. Mubah dalam bahasa Jawa memang artinya sia-sia, percuma, itu mubah. Tapi mubah dalam bahasa Arab itu artinya boleh. Boleh itu berarti bisa dikerjakan, bisa ditinggalkan, itu namanya mubah. Jadi tidur, kalau dalam pandangan agama, itu aslinya hukumnya boleh-boleh saja. Nah, sesuatu yang hukumnya boleh-boleh saja atau mubah, itu tidak mendatangkan pahala, juga tidak mendatangkan dosa. Namanya juga sesuatu yang sifatnya mubah. Ya. Akan tetapi, aktivitas yang aslinya hukumnya mubah ini, apabila niat kita baik, apa? Apabila niat kita baik, maka bisa berubah menjadi aktivitas yang berpahala. Apa itu Ustaz? Niat yang baik? Contohnya, jenengan tidur dengan niat, ya Allah, saya tidur ini supaya fisik saya sehat. Kalau sudah sehat, maka saya akan semangat dalam beribadah kepada Allah. Niat. Jadi jenengan mau tidur itu niatnya supaya fisiknya apa? Sehat, besok seger untuk sholat subuh. Selama jenengan tidur dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4, selama sekian jam itu jenengan itu dapat apa? Dapat pahala. Padahal saat itu kita cuma apa? Cuma tidur. Saat itu kita cuma tidur saja. Tidak ngapa-ngapain. Cuma berbaring tok. Tidur itu enak enggak? Tidur enak enggak? Enak. Sudah enak dapat apa? Pahala lagi. Karena apa? Niat. Ya. Jadi aktivitas yang sifatnya mubah, aktivitas yang hukumnya boleh-boleh saja, yang aslinya tidak mendatangkan pahala, juga tidak mendatangkan dosa. Kalau niatnya baik, bisa berubah menjadi sebuah aktivitas yang mendatangkan pahala. Berarti kalau niatnya salah, bisa mendatangkan dosa atau tidak? Bisa enggak? Bisa. Kenapa tidur? Istirahat. Buat apa? Ngesuk arep nyolong. Biar kuat apanya? Nyolongnya. Ya, yang seperti ini kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Karena niatnya enggak benar. Maka niat itu sangat penting. Jadi orang tidur itu akan mendapatkan pahala ketika niatnya baik. Apalagi seandainya tidur itu sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Tambah banyak lagi pahalanya. Pahala mengamalkan sunnah Rasul SAW. Apakah hanya keuntungan yang sifatnya ukhrawi saja, yaitu pahala, masuk surga, dan seterusnya? Enggak. Termasuk keuntungan yang sifatnya duniawi pun akan kita dapatkan. Ketika kita tidur sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, kita praktekkan adab-adab yang diajarkan Rasul SAW, maka kita bukan hanya akan mendapatkan pahala, tapi juga fisik kita akan lebih bugar, insya Allah. Dan kesehatan kita akan lebih stabil. Ya, ini kalau kita jalankan adab-adab tidur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka, karena adab-adab tidur ini menguntungkan duniawi dan ukhrawi, maka seyogianya dari kecil anak-anak kita ini perlu kita biasakan untuk mempraktikkan adab-adab tersebut. Tentunya orang tuanya dulu praktek. Tentunya orang tuanya dulu yang praktek. Jangan sampai si anak ini sudah diajarkan untuk memakai atau mempraktikkan adab-adab tersebut, sedangkan orang tuanya sendiri tidak mempraktikkan. Jangan sampai seperti itu. Nanti jadinya jarkoni, ngajar ragelem ngelakoni, ya, ngajar tapi enggak mau menjalankan. Apa saja adab-adab tersebut? Ada banyak adab di sini, kita makanya kita bagi bagian yang pertama. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Adab-adab tersebut yang pertama adalah tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Alias usahakan gasik dalam tidur. Ya. Jangan suka begadang. Jangan suka begadang. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah apa yang dituturkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isha'i wal haditha ba'dahu. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelahnya. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada berapa yang dibenci? Ada dua. Yang satu apa tadi? Tidur sebelum isya. Yang kedua, ngobrol setelah isya. Yang pertama, tidur sebelum isya. Kenapa gak disukai sama Rasul? Kenapa kira-kira? Khawatir bablas. Karena waktu atau jeda antara maghrib dengan isya itu pendek, tanggung. Ya, kira-kira kalau jenengan rebahan, ya, jenengan rebahan di atas kasur, itu begitu merebahkan tubuh langsung tidur atau tidak? Tidak. Biasanya berapa menit jenengan? Sampai ngantuk itu ya sekitar 10 menit seperempat jam. Berarti seperempat jam tidur, padahal jarak antara maghrib sampai isya berapa? Sekitar 40 menit. Berarti baru dapat tidur berapa? 30 menit. Dibangunkan isya, kira-kira gimana? Gampang atau susah? Susah. Ya, kalaupun bangun pusing. Ya, karena tidurnya baru saja. Ya. Makanya Nabi SAW itu enggak suka. Beliau SAW membenci tidur sebelum isya. Ya. Dan juga yang kedua, Nabi SAW membenci ngobrol setelah isya. Alias begadang. Alias begadang. Kenapa? Sama kasusnya. Kalau kita tidurnya kemalaman, biasanya nanti subuhnya kesiangan. Atau kalaupun bangun itu rasanya berat. Sehingga sholat subuh dijalankan sambil ngantuk-ngantuk. Ya. Sampai kadang-kadang imamnya sudah salam, dia masih apa? Masih sujud. Ya, enggak bangun-bangun karena saking ngantuknya. Nah, maka Rasulullah SAW itu membenci tidur kemalaman. Ya, begadang malam-malam Nabi enggak suka. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau ada urusan yang sangat penting. Ya, kecuali kalau ada urusan yang sangat penting. Misalnya sedang membahas urusan umat misalnya. Membahas urusan umat, ya urusan orang banyak, rapat penting, ya. Bukan sekedar ngobrol yang enggak ada juntrungnya, bukan. Atau bahkan dolanan gaple, ya, bukan itu. Tapi dia itu betul-betul ada urusan penting. Dan ada waktu untuk membicarakannya cuma malam hari. Maka dalam kondisi seperti itu tidak apa-apa. Rapat RT, ya, rapat RW, ya, kalau memang penting tidak apa-apa. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Yaitu apa yang dituturkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Kata Umar bin Khattab, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begadang bersama Abu Bakar membicarakan urusan kaum muslimin dan aku bersama mereka berdua. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa begadang itu diperbolehkan kalau memang ada urusan yang penting. Kalau enggak ada urusan yang penting, maka sebaiknya habis isya dianjurkan untuk apa? Segera tidur. Maka coba saja panjenengan bandingkan ketika habis isya tidur sama ketika tidurnya jam 10, jam 11, jam 12. Lihat besok paginya. Kalau kita tidur habis isya langsung, besok paginya bangun apa? Fresh, seger, enak. Ya, di otak enak, di tubuh enak, di fisik. Tapi kalau misalnya kita tidurnya jam 11, jam 12, besoknya itu buat bangun itu sulit dan berat. Ini adalah adab yang pertama. Maka jangan kita biarkan anak-anak kita ini begadang. Apalagi kalau untuk mainan tok. Apalagi mainan-mainan yang kurang bermanfaat. PS-an, nonton TV, ya sampai malam. Ini kita harus biasakan anak kita untuk meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Ini adab yang pertama, tidur di awal malam. Adab yang kedua, membersihkan tempat tidur. Apa? Membersihkan tempat tidur. Kenapa Ustaz? Karena ketika kita tinggalkan, kan kita kan bangun pagi. Setelah itu kasur kita biarkan. Kita kerja, kita sekolah, aktivitas dan lain sebagainya. Setelah itu baru tidur lagi siang kalau memang sempat tidur. Atau nanti malamnya lagi. Berarti kan selama satu hari ini kasur kita ini kosong. Nah, kasur kosong itu kan bisa ditempati tikus, bisa semut, bisa corok, ya, bisa debu, ya, dan macam-macam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau orang mau tidur itu supaya membersihkan dulu dipannya, ranjangnya, kasurnya. Kata Nabi SAW, "Idza awa ahadukum ila firasyihi," kalau salah seorang dari kalian akan tidur, "falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firasyahu walyusammillah." Kalau salah seorang dari kalian akan tidur, hendaklah dia mengambil kain. Bebas kainnya. Kain spray boleh. Ya, kalau sekarang ada sapu, sapu yang khusus untuk apa? Untuk kasur boleh. Ya. Atau apalah yang penting sesuatu yang bisa buat membersihkan. Maka hendaklah dia mengambil kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah. Napa? Mengucapkan apa? Bismillah. Jadi ada sapu gitu ya, sudah dirapiin, kita kibaskan, kita bersihkan. Ya, kalau spray ya kita, mungkin kita jawani nopo dikebutakan ya. Dikebutakan ya, dikibaskan supaya kotorannya itu pada turun ya, supaya kotorannya itu pada hilang, baru kemudian dia tidur. Nabi SAW mengatakan, "Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu 'ala firasyihi." Karena kita perlu melakukan itu karena kita tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal kita ya, saat kita meninggalkan kasur tadi. Apakah ada hewannya, apakah ada kotorannya, apakah ada hamanya, ada virusnya, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adab yang kedua. Maka alangkah baiknya anak-anak kita itu sebelum tidur dibiasakan untuk merapikan tempat tidurnya. Kadang-kadang ada sebagian anak-anak itu pokoknya asal ngantuk langsung berg. Ya. Mungkin dia tidur di atas buku, mungkin dia tidur di atas mainan, mungkin dia tidur di atas apa, enggak tahu. Ini enggak baik yang seperti ini. Ya. Begitu ngantuk langsung tidur bleg, enggak baik. Ini perlu dibiasakan anak-anak kita sebelum tidur dibersihkan kasurnya, dirapikan sehingga nanti tidurnya pun akan nyaman. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidur dalam keadaan berwudu. Kenapa? Tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Dan ini mungkin masih banyak di antara kita yang belum praktek, ya. Karena mungkin ora sholat ora kok. Ya. Diatakan apa? Diatakan wudu. Enggak sholat kok, ngapain wudu? Wudu itu enggak cuma untuk sholat saja. Wudu itu enggak cuma untuk sholat saja. Termasuk juga ketika seseorang itu akan tidur itu dianjurkan untuk wudu, ya. Dan itulah pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Idza ataita majja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau tidur, maka wudulah seperti wudu kamu untuk sholat. Jadi wudu beneran. Kalau orang tua kita dahulu apa? Cuci kaki, sikatan. Ini Nabi SAW lebih bersih dari itu. Jadi bukan sekedar cuci kaki, malah cuci tangan, cuci muka, ya. Ya, kemudian cuci kaki alias wudu, ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW lebih bersih dari itu. Bukan sekedar cuci kaki, bukan sekedar sikatan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berwudu, ya. Maka kita perlu biasakan anak-anak kita dan kita dulu. Ya, kalau kitanya sendiri enggak praktek, gimana nyuruh anak kita? Maka kita praktekkan dulu. Ya, mau tidur wudu. Mana nanti jenengan akan dapatkan perbedaannya. Tidur dalam keadaan tubuh suci itu jauh lebih nyaman dan tentu berpahala dibandingkan tidur dalam keadaan tidak suci. Maka subhanallah, kaum muslimin itu sejatinya adalah orang-orang yang bersih. Sejatinya adalah orang-orang yang bersih. Ya, kalau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, tidur miring ke kanan. Apa? Tidur miring ke kanan. Miring ke kanan itu bagaimana? Miring ke kanan itu maksudnya adalah bagian tubuh sebelah kanan itu yang di bawah apa yang di atas? Di bawah apa di atas? Bagian tubuh yang sebelah kanan ini di bawah apa di atas? Ya, di bawah. Itu namanya miring ke kanan. Miring ke kanan itu maksudnya pinggir tubuh bagian kanan itu miring. Dia yang di bawah. Itu namanya miring ke, itu yang dimaksud dengan miring ke kanan. Itu yang dimaksud dengan miring ke kanan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan tadi yang kita baca di muka hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsumma tajih 'ala syikkikal aiman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah engkau berwudu, ketika akan berbaring tidur, maka hendaklah engkau miring ke kanan. Hendaklah engkau miring ke kanan. Berbaringlah pada sisi kanan tubuhmu. Apa Ustaz manfaatnya? Oh banyak. Ya. Kata para ulama kita, manfaatnya satu. Ketika orang itu tidur miring ke kanan, dia itu mudah bangun. Mudah apa? Bangun. Makanya bedakan antara orang yang tidurnya tengkurap sama orang yang tidurnya miring ke kanan. Kalau orang yang tidurnya mengkurap atau tengkurap itu biasanya sulit dia bang dibangunkan. Ya. Kalau miring ke kanan gampang dibangunkan. Ya. Karena ada sebagian orang itu kalau tidur itu masya Allah ya. Ada mercon di pinggirnya aja enggak bangun. Saking apanya? Saking nyenyaknya. Itu bukan tipe seorang muslim seharusnya. Muslim itu seharusnya gampang dibangunkan. Ya. Di antara cara supaya kita gampang dibangunkan itu kita tidurnya miring kemana? Ke kanan. Kemudian ada manfaat kesehatan. Ada manfaat kesehatan. Apa itu? Kata sebagian peneliti kesehatan bahwa orang yang tidur miring ke sebelah kanan itu akan membantu menjaga kesehatan jantung. Kesehatan apa? Jantung. Jantung itu ada satu apa dua? Satu apa dua? Satu ya. Kalau yang dua apa? Ginjal. Paru-paru ada berapa? Dua apa satu? Yang jelas kata para ahli kesehatan ketika kita miring ke kanan itu akan membantu kesehatan jantung. Karena saat itu jantungnya itu tidak tertekan. Ya, tidak tertekan. Jadi dia itu jantungnya akan menggantung sehingga aktivitasnya itu lebih mudah dalam memompa apa yang perlu dipompa. Ini beberapa adab. Hari ini kita mengambil 4 adab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan adab-adab yang lain. Yang pertama adalah usahakan tidur di awal malam. Yang kedua bersihkan apa? Tempat tidur. Yang ketiga tidur dalam keadaan berwudu. Dan yang keempat tidurlah berbaring kemana? Ke sisi kanan. Ini yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 92, anak dan adab tidur bagian yang pertama yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di kesempatan hari ini. Adapun sesi yang kedua adalah sesi soal jawab. Kita langsung saja Ustaz untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada. Kita bacakan pertanyaan dari pendengar Adin Sani yang bertanya dari saudari Umu Hanifah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, apakah dibenarkan menunda sholat Isya dan apa benar ada dalilnya yang membenarkan hal tersebut Ustaz? Ya, pertanyaan dari Ummu Hanifah, apa benar ada dalilnya menunda sholat Isya? Benar, ada dalilnya. Ya, menunda sholat Isya itu dianjurkan. Cuman, apakah bisa berjamaah atau tidak? Bagi kaum pria terutama, ya. Kalau misalnya sholat berjamaahnya di masjid itu adalah pada awal waktunya, dan kalau Anda sholatnya belakangan Anda gak bisa jamaah, maka sebaiknya Anda ikut sholat di awal waktunya saja berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan imam yang ada di masjid, ya. Kenapa? Karena itu lebih mendatangkan pahala, dan pahala yang didapatkan insya Allah lebih besar dibandingkan Anda sholat sendirian, walaupun di akhir waktunya atau di pertengahan waktunya. Ya, jadi para ulama kita menjelaskan bahwa Nabi SAW dahulu mengakhirkan sholat isya, itu beliau berjamaah tetap. Ya, beliau melakukannya walaupun di akhir itu berjamaah. Ya, bukan sendiri, tidak. Ya. Maka kalau Anda ingin mengakhirkan sholat isya, tidak apa-apa. Tapi kalau usahakan bisa berjamaah. Kalau nggak bisa berjamaah, karena orang yang di masjid itu sholatnya di awal waktunya, maka sebaiknya bergabung dengan orang-orang yang ada di masjid saja. Kemudian berikutnya, Anda ketika mengakhirkan sholat isya, nah, apakah mengakibatkan nanti Anda subuhnya sulit bangun atau tidak? Ya, kalau misalnya itu mengakibatkan Anda kesiangan subuhnya karena sholat isya-nya diundur kemalaman, maka dalam kondisi seperti itu sebaiknya Anda tetap sholat isya di awal waktunya kemudian segera istirahat. Kenapa Ustaz? Iya, karena mengakhirkan sholat isya itu maksimal hukumnya sunnah. Sedangkan sholat subuh di awal waktunya, begitu azan sholat subuh gak kesiangan, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Dan tidak boleh sesuatu yang wajib itu dikalahkan dengan sesuatu yang hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari WhatsApp dari seorang hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca beberapa artikel tentang kesehatan ibu hamil. Sebaiknya tidur berbaring di posisi kiri agar memperlancar asupan makanan dan oksigen bagi janin. Sedangkan menurut sunnah, berbaring ke kanan lebih diutamakan. Bagaimana menyikapi hal demikian Ustaz? Mohon nasihatnya. Seandainya itu terbukti secara medis. Ya, saya tidak tahu apakah itu terbukti secara medis atau tidak. Kalau itu terbukti secara medis, maka itu sifatnya adalah kondisional. Sifatnya apa? Kondisional, hanya berlaku buat ibu hamil. Ya, sehingga tidak bisa kemudian digeneralisir semua orang kemudian sebaiknya tidur sebelah kiri. Nah, ibu hamil, hamil kan enggak sepanjang tahun toh. Hamil kan enggak selama nikah. Hamil kan paling hitungannya 9 bulan. Setelah itu kembali kepada posisi yang semula. Itu kalau memang terbukti secara medis, secara klinis, bahwa memang tidur ke sebelah kiri itu lebih bermanfaat buat janin dibandingkan tidur ke sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beri kesempatan untuk pendengar Radio Roja yang mungkin akan mengajukan pertanyaan di kesempatan hari ini. Silakan. Naam, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum kita beranjak tidur, kita biasanya wudu. Di tengah-tengah tidur, kita buang angin. Apa terus bangun wudu terlebih dahulu, padahal kondisi sudah ngantuk berat? Bagaimana mengenai hal ini Ustaz? Silakan. Kalau Anda mau, bagus. Ya. Kalau Anda mau, bagus. Misalnya sudah wudu, kemudian berbaring, kemudian ternyata buang angin. Apakah wudu lagi? Kalau Anda mampu dan mau, bagus. Berarti pahalanya tambah banyak. Tapi kalau Anda sudah enggak kuat, ya enggak apa-apa. Nah, tidak ada masalah. Karena sekali lagi apa yang tadi disampaikan hukumnya adalah sunnah. Ya, berwudu sebelum tidur hukumnya adalah sunnah. Berbeda berwudu sebelum sholat. Kalau orang batal, maka dia harus alias wajib. Ya, wajib untuk berwudu. Ya, bahkan orang yang sholat dalam keadaan tidak berwudu atau tidak dalam keadaan suci, itu sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat alias sholatnya enggak sah orang-orang yang tanpa berwudu, alias dalam keadaan tidak suci. Nah, ini kasusnya beda, ini bukan sebelum sholat, sebelum tidur. Kalau sebelum tidur ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Kalau kemudian Anda sudah wudu, terus buang angin, terus nggak wudu lagi, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau Anda mau berwudu, maka itu lebih baik. Lebih baik dan pahalanya insya Allah lebih banyak seandainya tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu yang bertanya, Ustaz, saya baru pertama kali mempunyai anak bayi, dan kalau malam anak saya susah tidur, dan saya juga bangun tengah malam untuk menyusui anak tersebut. Layaknya kita sebagai orang tua begadang hingga pagi. Terkadang saya mengantuk ketika waktu subuh ketiduran hingga bangun pada waktu siang. Bagaimana menurut Ustaz terhadap kasus seperti ini? Syukran Ustaz. Ya, inilah salah satu perjuangan seorang ibu, ya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ajruki ala qadri nasabiki," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang akan engkau dapatkan wahai Aisyah itu sesuai dengan kadar capek yang kamu dapatkan dalam beribadah. Menyusui anak itu adalah sebuah kewajiban yang mendatangkan pahala, sebuah ibadah, ya. Alhamdulillah. Menyusui anak bagi seorang ibu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban. Sehingga ketika Anda tulus ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat subuh itu juga sebuah ibadah. Bahkan itulah merupakan rukun Islam. Ketika seorang ibu malamnya dia begadang, atau bukan begadang lah, bolak-balik bangun. Kan kita tahu ya, kalau orang tidur gak bangun-bangun sampai pagi, bukan gak bangun-bangun sama sekali, gak bangun-bangun mati. Orang tidur jam 8 tidur, bangunnya pules, bangun jam 4. Itu kan enak. Bangun-bangun itu enak. Berbeda dengan orang yang tidur jam 8. Jam tengah 10 bangun. Tidur lagi. Jam tengah 12 bangun. Tidur lagi. Jam tengah 2 bangun. Tidur lagi. Itu pasti nanti paginya itu rasanya akan apa? Akan beda. Dan itulah yang dialami oleh ibu-ibu. Ketika dia punya bayi. Karena yang punya bayi, itu kan minum ASI-nya itu kan gak bisa, ayo nak, sekarang minum ASI jam 8 ya, ini buat persiapan sampai jam 4, pokoknya gak boleh minum lagi, gak bisa kan. Yang ada adalah anak 2 jam sekali, kadang 1 jam sekali, nangis. Ketika nangis, ibunya akan bangun, walaupun setelah itu kemudian tidur lagi, akan tetapi kan dia akan terganggu tidurnya. Dia tidurnya itu gak pulas. Sehingga akibatnya subuhnya itu dia akan terasa berat. Justru disitulah pahalanya. Pahala yang akan berlipat ganda. Ketika seorang ibu, dia paginya itu ngantuk berat. Waktu subuh dia tetap bangun. Dia sholat. Setelah itu dia boleh istirahat lagi ketika kondisi memang tidak memungkinkan untuk langsung beraktivitas. Maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Karena ada tantangan, karena ada hambatan berat yang harus dia hadapi ketika melakukan sholat subuh tadi. Dia perlu melawan nafsunya, dia perlu melawan rasa malasnya, rasa beratnya. Sehingga dia mendapatkan pahala double dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin lebih ringan ujiannya, lebih ringan tantangannya ketika melakukan sholat subuh. Maka saya katakan kepada ibu ini, hendaklah Anda lebih bersemangat lagi ketika subuh, usahakan tetap bangun, ya. Toh kalaupun seandainya nanti setelah subuh Anda capek sekali, maka tidak mengapa istirahat, syukur-syukur nunggu matahari terbit, itu akan lebih baik lagi dan lebih sehat insya Allah. Ustaz, kalau misalnya suatu saat kesiangan Ustaz, ya kalau sifatnya sesekali manusiawi, ya, kalau sifatnya sesekali manusiawi, karena saking capeknya itu manusiawi. Nabi SAW pernah mengalami itu, ya, pernah mengalami itu karena dalam kondisi safar bepergian, Beliau capek sekali. Bangun-bangun itu matahari sudah panas, ya, sudah menyengat. Akhirnya Nabi SAW segera sholat saat itu. Tapi itu kan sifatnya insidental. Nah, ini kesiangan tiap hari. Ya, enggak baik. Ya, sekali itu masih bisa di, sesekali itu masih bisa ditolerir. Yang penting dia segera untuk bangun dan dia itu bukan karena malas, tapi karena memang betul-betul saking capeknya sehingga dia enggak dengar suara adzan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beri kesempatan untuk pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Radio Bas FM Salatiga. Ada beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pendengar kami dari Umu Virus yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana kalau kita sudah mau tidur dan kita sudah dalam kondisi keadaan berwudu dan berzikir, namun suami membutuhkan sang istri, apakah harus diulang kembali wudu dan zikirnya? Syukran, silakan Ustaz. Kalau yang dimaksud dengan membutuhkan itu adalah membutuhkan hubungan biologis, maka harus segera dipenuhi oleh si istri tersebut, karena itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, setelah selesai melakukan hubungan biologis, maka dianjurkan untuk maaf, membasuh kemaluan dan berwudu lagi. Ya, dalam kondisi seperti itu, insya Allah Anda akan lebih seger ketika tidur daripada Anda setelah melakukan hubungan biologis langsung tidur. Ya, dengan alasan capek ini dan itu biasanya nanti bangunnya itu nggak enak. Ya, berbeda ketika selesai hubungan biologis, kemudian Anda basuh kemaluan, kemudian berwudu, walaupun belum mandi, mandinya besok, tidak apa-apa, itu nanti ketika bangun akan lebih segar. Rasulullah SAW ya, menganjurkan agar seorang itu menyempatkan diri, syukur-syukur bisa langsung mandi. Tapi kalau malam-malam mungkin ada sebagian orang tidak kuat, takut ini, takut itu, ya, karena memang kondisinya seperti itu, rematik dan sebagainya, maka tidak mengapa dia meringankan hadasnya itu dengan berwudu sehingga dia akan insya Allah lebih ringan hadasnya. Jadi harus ketika dipanggil suami untuk melayani, terutama hubungan biologis, itu harus segera untuk dipenuhi. Kecuali kalau ada halangan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, silakan. Ya, silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan lagi dari pendengar Radio Bas FM. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan kedua datang dari nomor telepon 0902. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ummu Afif. Mau bertanya bagaimana jika kita dengan sengaja melakukan sholat isya pada waktu jam 3 dini hari karena kita bertujuan untuk sekalian melakukan sholat tahajud dan sambil menunggu waktu subuh. Silakan Ustaz. Tidak benar dan tidak boleh ketika kita menyengajakan untuk sholat subuh berbarengan atau mendekati sholat tahajud. Jadi sengaja ya tidur habis maghrib misalnya dan tidak sholat isya kecuali jam 3. Itu enggak dibenarkan. Walaupun alasannya pengen sekalian apa? Tahajud. Pada zaman Nabi SAW prakteknya enggak seperti itu. Zaman Nabi SAW prakteknya adalah memang betul diundur tapi enggak sampai jam segitu. Ya. Diundur misalnya katakanlah ya biasanya isya di sini jam 7 diundur sampai jam 10 misalnya sampai jam 11 kemudian berjamaah setelah itu istirahat nanti tahajud bangun lagi ya bukan seperti praktek yang Anda sampaikan tadi Ustaz bukannya waktu isya itu sampai subuh ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya bahwa apakah waktu isya itu sampai subuh atau sampai pertengahan malam ya, atau sampai pertengahan malam. Wallah alam bisawab, yang kami pelajari dahulu nampaknya yang lebih kuat adalah sampai pertengahan malam. Jadi batas akhirnya adalah apa? Pertengahan malam. Sehingga tidak boleh diundur melebihi apa? Pertengahan malam. Pertengahan malam itu bisa jam 12, bisa jam 1, tergantung apa? Tergantung masuk waktu malamnya dan habis waktu malamnya, alias tergantung waktu maghribnya jam berapa dan waktu subuhnya jam berapa. Tinggal dihitung, cari tengah-tengahnya. Jadi, kalau pertengahan malam, kemudian sudah habis waktu sholatnya, berarti jam 3 itu sudah di luar waktunya. Sudah di luar apa? Waktunya. Ya. Kecuali kalau dia itu kesiangan, itu lain masalah. Tapi kalau dia menyengaja itu nggak boleh. Ya, menyengaja sholat isya jam 3 misalnya. Dengan alasan langsung tahajud nunggu subuh gitu. Berarti jamak ya. Ya, jamak isya sama subuh ya. Kecuali orang dalam halangan, dia kesiangan seperti yang saya katakan tadi, itu lain masalah. Ya, kecapean, kemudian dia baru bangun. Tapi ini orang gak ada halangan, malah sengaja, ini gak benar. Ini tidak benar. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala perannya. Kita tutup dengan membaca, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.